cepat memudar. Mungkin takkan pernah kita temukan jawaban dari semua pertanyaan. Ketika esok bicara, semua berubah. Waktulah satu-satunya penghilang luka, luka. Terima kasih.